Apa komentar Anda, Bapak Rudi? Ya, ya ini karena lambat ya di bagian keputusan Mahkamah Agung atau bagaimana, lambat juga tuh. Jadi penjara jadi penuh, tidak segera dilaksanakan eksekusi. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi.